Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ada tiga perkara penting yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang hendak menasihati pihak lain atau masuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama ialah al-ilm. Dia harus memiliki ilmu. Ilmu di sini meliputi ilmu tentang sesuatu yang dianggap mungkar. Pastikan ada dalilnya. Tolak ukur kita Al-Qur'anul Karim. Hadis Rasulullah SAW, keterangan para ulama-ulama kita yang terkemuka. Pastikan ini ma'ruf, ini mungkar dengan dalil-dalilnya. Yang ma'ruf kita perintahkan orang untuk mengerjakannya. Yang mungkar dicegah, dihilangkan. Ilmu supaya jangan sampai terbalik. Nanti amar mungkar nahi ma'ruf. Kepingin memerintahkan yang ma'ruf ternyata salah. Yang diperintahkan yang mungkar, mungkar malah mengajarkan perkara mungkar. Kepingin nahi mungkar malah nahi ma'ruf, mencegah yang ma'ruf-ma'ruf. Kita sebagai kaum muslimin punya dasar pijakan agama yang jelas. Ada Al-Quranul Karim, ada hadisnya Rasulullah SAW, ada keterangan para ulama kita, ada dalam karya-karya mereka. Ilmu dulu, pastikan. Supaya ma'ruf, itu yang kita perintahkan. Yang mungkar, itu yang kita cegah dengan baik. Yang kedua, mengilmui tentang kondisi orangnya. Orang yang sedang jatuh dalam kesalahan. Orang yang hendak kita nasihati. Ini berbeda-beda tipe orangnya. Maka dikasih wejangan, dinasihati sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ada yang anak-anak dikasih ujangan sambil ditunjukkan cinta kepada mereka, ya, ditepuk-tepuk pundaknya supaya paham orang tua ini cinta kepada dia, jangan sampai dia mengejarkan perkara yang buruk. Ada orang yang sensitif yang tidak bisa dengan terlalu keras, maka dengan cara yang halus, yang lembut masuk begitu. Ada orang yang kadang, mohon maaf ini, mata nangel, sedikit tegas, tegesi, ini jelek loh, ini perkara mungkar, jangan dikerjakan, ini keburukan-keburukannya, ini dampak negatifnya. Ilmu tentang masing-masing orang tadi supaya nasihat kita sesuai dengan merekanya. Barakallahu fikum. Dijabarkan lebih jauh lagi ilmu terkait dengan bagaimana kaifiyah, tata cara kita menasihati atau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini dibahas panjang oleh para ulama. Yang penting ilmu, harus menggunakan ilmu. Dari sini tidak semua orang bisa masuk dalam bab ini. Yang belum punya ilmunya jangan masuk. Kalau sudah punya ilmunya baru Anda bisa mengerjakannya. Barakallahu fikum. Pentingnya terus belajar, terus mengkaji agama Allah Jalla wa'ala. Pentingnya terus hadir di pengajian-pengajian supaya memahami banyak hal terkait dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Barakallahu fikum. Yang kedua, rifqun. Harus melakukannya dengan santun. Rifqun itu linun fi maudhihi, shiddatun wa hazm fi maudhiha. Rifqun, santun itu lemah lembut pada tempatnya, tegas tegas pada tempatnya. Tergantung makamnya masing-masing, tergantung orangnya masing-masing. Namun pada hukum asalnya dengan kelembutan, dengan kesantunan. Apalagi karakter kita ini orang timur. Ya, bahasa orang timur itu artinya sangat halus perangainya, sangat perhatian dengan tata krama, sehingga ketika kita menasihati, kita ngasih bujangan, ngasih masukan, amar nahi mungkar dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang mengena, dengan kelembutan. Rifqun membawa hal indah. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yuz'u min syai'in illa syana." Rifqun, santun, lemah lembut, tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya. Ada rifqun menjadi bagus, jadi indah, bermanfaat, bermaslahat, target tercapai, orang tadi bisa menerima yang tersampaikan, menjadi bagus, menjadi baik. Itu kita harapkan. Kita menasihati bukan untuk menjatuhkan orang. Kita menasihati bukan membunuh karakter orang. Kita amar ma'ruf nahi munkar bukan untuk itu, tapi untuk memperbaiki dia, memperbaiki kita semua. Perbaikan untuk individu dan masyarakat. Ada rifqun zain, pasti indah, pasti bagus, pasti bermaslahat. Tapi ketika dicabut rifqun tadi, pasti syain, merusak, tercoreng. Lawannya rifqun unfun, dengan cara-cara arogan, dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara premanisme, jadi rusak. Meskipun niatnya baik, kepingin menasihati, kepingin memberikan arahan, kepingin amar ma'ruf nahi munkar, kepingin berdakwah, kalau menggunakan cara-cara kasar, menggunakan cara-cara arogan, menggunakan cara-cara premanisme, yang muncul bukan kebaikan. Syain, Rasul mengatakan demikian. Ketika rifqun ditiadakan, maka yang muncul syain. Syain lawannya zain. Kalau zain bagus, indah, baik, syain tercoreng, jadi jelek, tercemar, terkotori. Islam yang begitu indah tercemar, dakwah Islam yang begitu rahmah tercemar, nasihat yang begitu mendalam, yang begitu indah tercoreng, dikarenakan oknum-oknum yang tidak rifqun dalam nasihatnya, dalam dakwahnya. Rifqun ini hukum asal. Ada kalanya tegas. Tegas itu bukan arogan ya, bukan premanisme. Tegas pada waktu dan tempatnya, pada orang tertentu yang memang ada tengah-tengah masyarakat, tipe-tipe orang yang gimana bahasanya, keras kepala. Jadi saya bilang madan angel, gitu ya, keras kepala, madan angel, menentang, bahkan mengajak yang jelek-jelek, ditegesi dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas, bahkan kalau perlu pemerintah turun tangan, ya, yang berwajib yang turun tangan untuk meredam kejahatan-kejahatan yang keras kepala tadi. Itu santun namanya. Barakallahu fikum. Rifqun waliyin. Dan yang ketiga adalah sabar. Harus sabar, dikarenakan tidak semua orang bisa memahami yang kita sampaikan, tidak semua orang menerima yang kita sampaikan. Ada yang nerima alhamdulillah, ada yang nerima sih cuman tetapi nanti saja, yang sabar. Ada yang menolak, ada yang menolak, yang sabar menghadapi berbagai macam ini semuanya, yang sabar, yang tabah. Ingat tujuan kita keikhlasan. Tujuan kita adalah kebaikan dan perbaikan, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan mengejar kepentingan duniawi. Kita hanya ikhlas memperbaiki, hanya ikhlas menasihati, hanya ikhlas beramar ma'ruf nahi munkar. Diterima alhamdulillah, enggak diterima selesai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang memberi nasihat. Selebihnya urusan dia, bainahu wa baina rabbih, dia dengan Allah jalla wa ala. Sehingga yang sabar, yang tabah ketika menasihati, ketika berdakwah, ketika amar ma'ruf nahi munkar, ada rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, jangan kapok. Ya, jangan patah semangat. Jangan kemudian kelokosa berhenti pensiun. Hah? Monglah nyengora bakal nasihati maning, nasihati enggak ada yang terima. Wislah nyempang pensiun baiklah. Jangan. Itu biasa dalam dunia itu, dunia ini biasa. Enggak semua orang menerima Anda, enggak semua orang cocok dengan Anda, enggak semua orang itu sama dengan Anda. Ada yang beda. Yang sabar, yang tabah. Tujuan kita adalah salahun wa islah, kebaikan dan perbaikan umat. Ada ilmu, ada kelembutan dan kesantunan, ada kesabaran. Ilmu sebelum menasihati, sebelum amar ma'ruf nahi munkar, sebelum Anda berdakwah, ilmu dulu. Rifqun di tengah-tengahnya. Di saat kita sedang menasihati, sedang berdakwah, sedang amar ma'ruf nahi munkar, yang lembut, yang santun. Sabar setelahnya. Ilmun qablah, rifqun athna'ah, wa sabrun ba'dah. Itu yang di yang berakhlakul karimah, semangat dalam beribadah, semangat dalam mentaati Allah Jalla wa'ala, semangat untuk memiliki akhlak mulia, jadi orang baik. Jadi orang baik itu baik dunia, baik agama dan akhiratnya. Setelah itu berjuanglah untuk memperbaiki orang lain dengan cara yang baik. Baik itu soleh. Kalau berjuang memperbaiki yang lain namanya musleh. Ya, yang lain, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita, family kita, teman-teman kita, tangga-tangga kita, muslimin secara umum, face to face, door to door, perorangan atau persahabatan, perbaiki mereka, mendapati mereka soleh, alhamdulillah, support. Ada yang error, perbaiki dengan cara yang baik, jadi orang baik, dan berjuanglah untuk menjadi orang yang membawa perbaikan bagi umatnya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah barakallahu fikum, pentingnya keikhlasan dalam memberikan wejangan dan nasihat. Sekali lagi, di kalbu yang paling dalam, yang terpatri dalam hati kita adalah kecintaan kita kepada kaum muslimin, kasih sayang kita kepada muslimin, masyarakat kaum muslimin, menghendaki kebaikan untuk mereka, mendambakan kebaikan untuk mereka. Di kalbu yang paling dalam kita mengharapkan mereka baik. Itu namanya makna an-nasihah. Barakallahu fikum. Bukan dalam rangka untuk pelampiasan amarah atau emosi, bukan dikarenakan dendam atau iri hati, bukan dikarenakan kebencian, bukan, dikarenakan rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Dan an-nasihah itu mas'uliyatul jami', menasihati itu tanggung jawab semua kita tanpa terkecuali. Masing-masing kita berhak menasihati dan dinasihati. Barakallahu fikum. Maka ketika menasihati dengan cara yang baik, dan bersiap-siaplah untuk menerima nasihat. Orang yang bijak, orang yang besar, orang yang baik akan membuka hatinya, berjiwa besar, berlapang dada untuk menerima masukan-masukan orang lain, ujangan-ujangan orang lain, kritikan orang lain. Dia harus tahu, dia Bani Adam, manusia biasa, banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak alpanya. Bersiap-siaplah ketika ada yang menasihati, yang menegur. Terima semuanya, terima semuanya. Kalau ada pada Anda, untuk perbaikan. Kalau tidak ada pada Anda, untuk evaluasi masa mendatang. Jangan sampai ada pada kita, sehingga diambil sisi positifnya. Barakallahu fikum. Ketika ini semuanya ada di tengah-tengah kita kaum muslimin, semangat menasihati, semangat memberikan ujangan, saling menasihati, saling memperbaiki dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, siap dikasih masukan dengan lapang dada, insyaallah masyarakat yang semacam ini, masyarakat yang semakin berkembang, masyarakat yang semakin maju, masyarakat yang semakin beradab, masyarakat yang semakin baik, semakin bagus, dikarenakan mendambakan kebaikan dan perbaikan untuk individu dan masyarakatnya. Yang bagus semakin bagus, yang buruk, yang jelek diperbaiki menjadi bagus. Kedepannya semuanya menjadi bagus. Barakallahu fikum. Kebaikan dunia, kebaikan agama untuk kita semua. Semoga yang disampaikan pada kesempatan malam hari bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, mendapatkan wawasan, pencerahan Islam, ke depan semakin baik, berjuang menjadi orang baik dan berjuang sebaik mungkin memberikan ujangan-ujangan perbaikan kepada orang lain. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada kaum muslimin, masyarakat kita kaum muslimin, baik di Purbalingga ini atau tempat-tempat yang lain, diberi kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga mereka semua dari berbagai macam mara bahaya. Dan juga tidak lupa kita senantiasa mendoakan negara kita, bangsa kita NKRI, sebagai bangsa yang aman, bangsa yang tentram, bangsa yang damai, diberi rezeki, anugerah, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, agama. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga para penguasa kita dalam perkara kebaikan, berikan taufik pada mereka, dibantu untuk mengurusi masyarakatnya dengan baik, mensejahterakan masyarakatnya, memperbaiki kondisi bangsanya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga bangsa kita dari semua mara bahaya yang ada. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diutarakan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.